Lembata Hip Hop Community, Makassar Ji. Asos Gila, senyum serikan Serbi MC. Kapten Pusat Samson Las Vegas. Pasti kamu sedengar tuh. Jauh bagaimana saya bisa lanjutkan. Saya tidak mabuk le, jangan pikir lain-lain kah. Semakin berani, kakak sini jute mau kalah lagi. Angkat tangan joget siap cukil matahari. Operator putar STM satu kali lagi. Om yang minta tante juga bilang suka. Kalau minum tapi teh buat masalah lanjut saja. Dan tidak marah kalau saya joget dengarin nona dong juga suka. Kalau saya kasih rame dalam tenda. Yang dulu pernah saya bilang sekarang ini saya mengulang. Apa yang kurang bukan melarang. Kalau sini senang situ senang. Ada joget tunjuk pusat kakak joget tunjuk. Lampu masih jaga jarak gerak. Coba gimana saya bisa lanjutkan. Saya tidak mabuk le, jangan pikir lain-lain kan. Aduh om dan tante, aduh bapak mama. Saya joget baik-baik, mau bayar capek lelale. Saya tidak bikin kajian. Joget dengan nona, senang saja sate bawa lari orang tuana. Berapa gelas saja mo, kalau tak yakin sudah toh. Sate mabuk betul lo, tanya satu mama toh. Bukan ngomong apa, tak bisa besar dalam pesta. Belum tahu saya, panggil saja Raja Tenda. Kasih celah-celah, samu lewat-lewat. Yakin aman-aman, jangan salah malah. Harus lemah tambah daya, jangan kangaranga. Joget bye-bye, STM masih idola. Putar kiri balik kanan, cari kawan bukan lawan. Sopan bukan buat tambah beban. Jangan terlalu marah-marah. Kau tahu kalau pesta sate bisa duduk saja kan. Jo bagaimana saya bisa lanjutkan. Saya tidak mabuk deh.